بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان والأخوات أعاذني الله وإياكم. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, sedikit flashback terkait apa-apa yang kemarin menjadi permasalahan kita ya, yaitu dimulai dari masalah soal apakah terhitung junub orang yang memasuki binatang. Ya, pertanyaan itu kemarin gitu ya. Nah kemarin karena saya beranggapan bahwa kata hayyin wadihin yang ada di dalam konteks Ibnu Qasim itu sebagai objek, maka saya pun membuat kesimpulan bahwa tidak terhitung junub. Namun dari beberapa buku ya, ataupun dari beberapa rujukan yang kebetulan ada di rumah, rata-rata mereka mengatakan bahwa memasuki binatang itu terhitung junub. Ya, jadi semua buku, semua rujukan yang saya baca itu memasuki binatang terhitung junub. Lalu bagaimana dengan memasuki mayat? Ya, karena di sini dikatakan memasuki orang hidup. Sebab yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain adalah memasuki orang hidup. Nah, adapun kalau memasuki mayat, apakah terhitung junub atau tidak? Sampai sekarang permasalahannya belum jelas bagi saya, apakah memasuki mayat itu terhitung junub ataukah tidak terhitung junub. Ya, karena di dalam Imam Syafi'i memberikan standar junub itu adalah yang memiliki ruh gitu ya. Zat yang memiliki ruh dan dianya berupa faraj ataupun celah. Oleh karena itu, kalau kita masukin pun ke dubur, maka terhitung junub. Walau kalimatnya di sini dikatakan iltiqaul khitanain, ya ternyata di sana ada perincian lagi yang enggak bisa kita mutlak hanya berpangku sama lafaz yang ada di sini ya, iltiqaul khitanain. Jadi andaikan yang dimasuki itu pun dubur, ya tetap dihitung junub. Nah demikian. Jadi standar yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah zat yang memiliki ruh dan dia berupa celah, ya berupa faraj. Nah begitu. Nah karena binatang adalah zat yang memiliki ruh, jadi kalau kita memasuki binatang ya terhitung junub waliyadzubillah ya. Baik kubulnya maupun duburnya. Ya begitu pula dengan manusia, ya, maka terhitung junub. Nah, tinggal permasalahannya dengan mayit ini yang masih belum jelas. Karena kalau kita lihat di sini kalimatnya seakan-akan hayyin wadihin adalah objek dari ilaj. Yani kalau kita bahas Indonesia kan berarti memasuki orang yang hidup. Namun bisa juga makna dari ungkapan ini orang hidup memasuki. Ya, jadi bisa memasuki orang hidup, bisa pula orang hidup yang memasuki. Ya kan begitu. Jadi ada dua kemungkinan, tapi dari beberapa pengkaji kitab Fathul Qaribil Mujib ini, sebagaimana yang ditemukan oleh teman kita Al-Akh Seftian, ya, mereka mengatakan bahwa hayyin wadihin ini sebagai objeknya, berarti kita bahasa Indonesia kan memasuki orang hidup, bukan orang hidup yang memasuki, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, mana yang pasti dari permasalahan ini. Ya, karena kita, saya lihat juga di dalam kitab Al-Um, ya, karangan Imam Syafi'i, ya juga muhmal, ya, ambigu. Apakah orang yang apakah memasuki orang yang mati itu dianggap junub ataukah tidak? Ya, jadi masih ambigu. Ya, jadi masih ambigu. Nah, wallahu a'lam, mungkin dari antum ada yang bisa memberikan sumbernya, ya, bahwa memasuki orang yang mati itu terhitung junub. Adapun Imam Ibnu Qasim yang menjelaskan kalau dia perempuan yang memasuki, ya, memasuki mayat, ya, kalau perempuan yang memasuki maka katanya wajib mandi. Nah, dari penjelasan Imam Bajuri, ya, di dalam kitabnya, di dalam hasyiahnya, ini juga menunjukkan bahwasanya kalau laki-laki memasuki mayat berarti enggak wajib mandi. Ya, ya, mafhumnya begitu, ya. Wallahu a'lam. Tapi tidak ada apa namanya? Kalimat yang jelas, ya. Kalimat yang sharih terkait memasuki mayat wajib mandi atau memang enggak wajib mandi. Ya, karena di sini juga kita masih ragu ini apakah sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ulun bih. Ya, bi'ilaji hayyin wadhihin di sini. Ini apakah ini bahasa Indonesianya memasuki orang yang hidup yang jenis kelaminnya jelas atau orang yang hidup yang jenis kelaminnya jelas memasuki, ya, jadi dua mana. Nah, jadi terkait masalah apakah terhitung junub memasuki mayit ini sampai sekarang masih belum jelas bagi saya terhitung junub ataukah tidak, ya. Tapi terlepas dari terhitung junub ataupun tidak itu adalah perbuatan keji. Nah, demikian. Baik, ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan itu perbuatan yang haram, ya, walaupun sekalipun itu istrinya. Baik, demikian. Nah, kemudian adapun binatang tadi, ya, masalah memasuki binatang, ya, karena tadi standarnya sudah kita jelaskan, ya, standar yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i adalah zat yang memiliki ruh dan celah. Nah, jadi kalau misalkan dia zat yang memiliki ruh namun bukan celah juga enggak wajib mandi atau tidak terhitung junub. Semisalkan, misalkan telapak tangan, ya, maka telapak tangan, ya, kalau kita gesek-gesekkan atau mungkin apa namanya bahasa ini, ya, ya, onani, kan gitu, ya. Nah, kalau kita onani berarti tidak terhitung, tidak wajib mandi atau tidak terhitung junub dikarenakan ini bukan faraj atau bukan celah. Walau kita zat arwah, ya, maksudnya zat yang punya ruh, kan gitu, ya. Tapi karena dia bukan celah maka tidak terhitung, ya, itulah standar yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya dapatkan dari beberapa rujukan yang kebetulan ada di rumah. Nah, jadi singkatnya binatang wajib mandi, sementara kalau mayit ini masih belum jelas perkaranya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan terkait apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian juga permasalahan selanjutnya kemarin yang juga problem dan belum begitu selesai adalah yang terdapat pada fasal fi faraidil ghusl wa sunanihi, yakni tata cara mandi ataupun tata cara ghusl, baik itu fardunya maupun sunnah-sunahnya. Ya, apa yang wajib kita lakukan ketika ghusl dan apa yang wajib kita dan apa yang sunnah kita lakukan ketika ghusl. Nah, pada pembahasan izalatun najasa in kanat ala badani, ya, ini merupakan perkara yang wajib kita lakukan ketika ghusl, ya, menurut Imam Abu Syuja, yaitu menghilangkan kenajisan apabila ada di badannya. In kanat ala badanihi. Jadi ini juga wajib ketika apa? Wajib kita lakukan ketika kita ghusl ataupun biasanya apa? Mandi besar, ya, atau ketika kita mandi mandi membuat kita wajib lah, ya. Jadi ketika kita ghusl wajib mengangkat ataupun menghilangkan najis yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian di situ kan terjadi perselisihan, ya, antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, ya, di mana Imam Nawawi merajihkan yang sekali saja, ya, tidak harus sendiri-sendiri, sementara Imam Rafi'i itu merajihkan yang, ya, sendiri-sendiri, ya, begitu. Artinya tidak cukup dengan sekali basuh. Nah, tetapi permasalahan ataupun tempat perbedaannya ini ataupun permasalahan perbedaannya ini terletak pada yang najisnya itu sifatnya hukmiyah. Nah, kemarin kita masih belum duduk tentang najis hukmiyah dengan najis ainiyah. Ternyata yang dimaksud dengan najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata, dan najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata. Jadi bukan hadas ya. Jadi najis hukmiyah bukan seperti hadas itu ya, tapi yang dimaksud dengan najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Walau sekalipun itu kencing, tapi saat kencingnya itu enggak terlihat lagi oleh mata, ya, makanya dikatakan najis hukmiyah. Ya, misalkan mengering begitu ya najisnya, mengering di badan kita, percikan kencing tadi, maka itu dikatakan najis hukmiyah. Baunya pun tidak ada lagi kan gitu ya, dan tidak terlihat lagi bendanya, ya, maka itu dikatakan najis hukmiyah. Tapi kalau seandainya dia terlihat, maka itu dikatakan najis ainiyah. Ya, bau atau baunya ada, ya, walaupun bendanya tidak terlihat tapi baunya ada, maka itu dikategorikan sebagai najis ainiyah. Nah, letak perbedaan mereka itu adalah pada najis hukmiyah, bukan pada najis ainiyah. Nah, jadi kalau najis hukmiyah ini kata Imam Ar-Rafi'i itu mesti sekali-sekali, maksudnya enggak bisa sekaligus. Ya, mesti sendiri-sendiri. Jadi diangkat dulu najis hukmiyah tadi, ya, walaupun enggak kelihatan oleh mata lagi, tapi tetap harus diangkat terlebih dahulu, barulah kita ghusl. Adapun kalau Imam Nawawi itu bisa sekaligus. Ya, enggak perlu sendiri-sendiri, ya, enggak perlu sendiri-sendiri. Nah, demikian. Sementara kalau najis ainiyah maka tidak terjadi perbedaan, di mana memang harus dicuci secara sendiri-sendiri, baik itu menurut Imam Rafi maupun menurut Imam Nawawi. Yaitu terkait permasalahan yang itu ya. Nah, adapun ya juga ada, jadi kemarin ya permasalahan yang masih belum duduk adalah, atau yang perlu diperbaiki atau yang perlu disempurnakan, masalah ghuslul al-ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Sebenarnya kemarin kita sudah bilang juga ya bahwa ungkapan min ajli ghuslil mayyit ini mengindikasikan ataupun mengisyaratkan bahwa ya, ghuslnya itu dilakukan setelah memandikan mayat, ya. Dan saya juga sudah melihat beberapa rujukan yang seperti saya bilang tadi kebetulan ada di rumah, ya. Dari beberapa rujukan tersebut tidak satu pun mereka yang menjelaskan secara sharih, ya, secara jelas dan secara gamblang bahwa waktunya itu sebelum atau sesudah, maksudnya sebelum memandikan mayat atau sesudah memandikan mayat. Ya, namun kalau kita lihat konteks yang ada di sini, maka waktunya itu adalah setelah memandikan mayat. Baik itu si Bilal maupun bukan si Bilal, ya, baik tugas dia itu memang bertugas memandikan mayat ataupun bukan bertugas memandikan mayat, ya. Jadi satu-satunya rujukan yang cukup, yang sedikit jelas menyatakan bahwa ghuslnya itu kita lakukan setelah kita memandikan mayat adalah pernyataan Imam Bajuri, ya, sebagai pemberi catatan kaki untuk alfadznya ataupun lafaznya Imam Ibnu Qasim ini sendiri, ya, di mana dia menjelaskan waktu mulai masuknya itu, ya, masuk waktu kita ghuslnya itu adalah setelah selesai memandikan mayat. Nah, demikian. Jadi disitulah kita disunnahkan untuk ghusl. Ini perkara masalah iktisalat al-masnunah, ya, ini mandi-mandi yang disunnahkan, ya, mandi-mandi yang dianjurkan. Salah satu mandi yang dianjurkan adalah mandi karena memandikan mayat. Ya, ini kita disunnahkan ataupun dianjurkan untuk mandi karena memandikan mayat. Nah, pertanyaannya kemarin, apakah mandinya kita itu setelah kita memandikan mayat atau sebelum memandikan mayat? Nah, kemudian kita jelaskan kalau dari konteks setelah memandikan mayat, kan begitu. Namun kita nggak berani mutusin bahwa inilah yang sebenarnya, kan? Jadi saya coba melihat beberapa rujukan yang ada di rumah, ternyata tidak dijelaskan secara sorry ya, bahwa waktunya itu setelah memandikan mayat, ya, bilangnya cuma pokoknya ghusl min ghuslil mayit, ya, cuma begitu doang ya, atau al ghuslu ghuslil mayit, ya, apa ghuslu ghuslil mayit, ya, lafaznya hampir rata-rata demikian. Nah, ya paling hanya itu tadi ya yang ada di penjelasannya Imam Bajuri di dalam hasyiahnya terkait lafaz-lafaz ataupun catatan kaki untuk lafaz-lafaznya Ibnu Qasim ini, ya, beliau menjelaskan itu waktu ghuslnya kita, ya, waktu dianjurkannya kita mandi adalah setelah kita selesai memandikan mayat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan antum mendapatkan ibarah yang lain, maka bisa sampaikan ke kita kalau memang maksudnya bukan demikian, ya. Ya, tapi secara konteks pun di sini dikatakan min ajli ghuslil mayiti. Wallahu a'lam. Nah itu, kemudian juga yang perlu diberikan catatan adalah masalah wal khusufil qamar, ya, juga dianjurkan mandi ketika gerhana, ya, juga dianjurkan gerhana bulan gitu, ya, dan juga dianjurkan mandi ataupun ghusl ketika gerhana matahari. Jadi baik itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kemarin kita katakan di sini salat gerhana, ya, namun ternyata tidak ada pembatasan, ya, tidak ada pembatasan bahwasannya mandinya itu hanya karena mau sholat. Tapi intinya kita dianjurkan mandi apabila terjadi gerhana, ya, kita dianjurkan mandi apabila terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, ya, karena tidak ada pembatasan di sini ataupun penghasaran, ya. Ya, tidak ada pembatasan seperti di atas ghuslul jumu'ah lihadiriha, ya. Jadi kalau mandi Jumat itu memang dianjurkan bagi mereka yang hadir, kan gitu ya, hadir Jumat. Nah, sementara kalau khusuf dan kusuf, ya, pokoknya jika itu terjadi, jika terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka dianjurkan untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi, ya, terkait lafaz tawaf, di sini kan dikatakan juga, ya, Imam Abu Syuja menyatakan juga dianjurkan, ya, mandi, dianjurkan ghusl ketika hendak tawaf, ya, ketika melakukan tawaf. Nah, kemudian kan di sini lafaznya litawafis shadiqi. Ya, kemarin kita anggap bahwa as-shadiq salah satu jenis tawaf. Ternyata kalimat shadiq itu hanya sifatnya tawaf. Ya, as-shadiqi litawafis shadiqi. Jadi as-shadiq itu sifatnya si tawaf. Ini yang dimaksud dengan shadiq di sini adalah mencakup ataupun mutlaqut tawaf. Ya, apa namanya? Keumuman tawaf. Ya, keumuman tawaf. Jadi as-shadiq ini maksudnya adalah keumuman tawaf. Sifat si tawafnya umum gitu, ya, yang artinya mencakup tawaf yang tiga itu. Jadi baik itu kita melakukan tawaf qudum, maka dianjurkan untuk ghusl. Baik itu kita melakukan tawaf ifadah, maka dianjurkan untuk ghusl. Baik itu kita melakukan tawaf wada, maka itu juga dianjurkan untuk ghusl. Jadi shadiq bukan salah satu jenis tawaf, ya. Ada kesalahan di kita kemarin. Jadi shadiq, ya, kata shadiq yang dimaksudkan di sini adalah sifatnya si tawaf, yang maksudnya adalah kemutlakan tawaf tersebut, ya, keumuman tawaf tadi yang mencakup tiga jenis tawaf, ya. Jadi as-shadiqi bi tawafin, karena kan di sini dilanjutkan ataupun ditaklik dengan syibhul jumlah bi tawafi qudumin wa idafatin wa wada'in. Jadi kemarin kita agak salah paham sama konteksnya, ya. Ya, wa ifadatin, ya, ya, bukan idhafah, ya, wa ifadatin. Tadi saya bilangnya idhafah, ya. Ya, aman. Wa ifadah, ya. Jadi yang dimaksud dengan shadiq adalah mencakup, ya. Kita bisa bahasa Indonesia kan dengan artinya mencakup ataupun keumuman tawaf yang mencakup, begitu, ya. Tawaf qudum, tawaf ifadah dan tawaf wada, itu maksudnya. Jadi ketika kita melakukan ketiga tawaf tersebut, maka menurut Imam Abu Syuja itu dianjurkan untuk ghusl, ya. Itulah beberapa catatan beberapa perbaikan, ya, terkait apa-apa yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, fasal yang baru. Ini kita masih berada di kitab Taharah, ya. Masih tentang At-Taharah. Siapa yang baca? Kemarin siapa? Enggak tahu. Baik, ya, kalau gitu Mas Bayu lah, silakan baca Mas Bayu. Fil mashi 'ala al-khuffain. Fasal fil mashi 'ala al-khuffain. Wal mashi 'ala al-khuffain jayyid fil wudu'i la fi ghusli wa taharatin aw nahwi. Wa la fi izalati najasah. Fa law kana aw lam yajibu fa arada al-mashi. Wa la tanqasu ilayhi. La tajzi. Bal وإنما yajuzu mas'ul khufain la ahadima faqat illa annahuma fa'ilan lil-bijali tukra. Baik, cukup. Ya. Nah, kemudian fasal kita yang baru ini adalah fasal permasalahan menghusap dua khuf. Ya, permasalahan menghusap dua khuf. Ya, kita pakai istilah khuf saja ya. Atau mungkin memang bisa khuf diistilahkan dengan sepatu. Ya, soalnya sepatu itu umum ya. Ya, itulah dia. Jadi juga bukan harus kos kaki. Enggak juga bisa kita bilang bahwa khuf itu adalah kos kaki. Ya, pokoknya khuf nanti ya khuf lah kan gitu ya. Khuf ya khuf. Ya, nanti akan kita terangkan nanti di sini, semoga menjadi penerang bagi kita ya penjelasan asy-syarih ya terkait apa yang dimaksud dengan khuf ya. Walau tidak dia definisikan secara apa namanya itu ya, secara khusus begitu. Ya, kita bahasakan dengan khuf saja. Jadi fasal kita adalah fasal tentang menghusap, bukan membasuh ya, bukan mencuci, ya, bukan ghusl, tapi menghusap kedua khuf. Ya, menghusap kedua khuf. Khuf ini yang berada di kaki ya. Ya, khuf yang berada di kaki. Wal mas, iya, yang berada di kaki pokoknya. Nanti insyaallah nanti antum tahu sendiri lah apa yang dimaksud dengan khuf ya, berdasarkan penjelasan syarih di sini. Walau dia tidak definisikan secara khusus begitu. Nah, katanya di sini wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudhu'i la fi ghusli fardin aw naflin. Jadi menghusap khuf itu diperkenankan, diperbolehkan ataupun boleh ketika wudu, maksudnya boleh dalam wudu, namun tidak boleh dalam ghusl, baik itu ghusl wajib maupun ghusl yang dianjurkan. Ya. Maksudnya ghusl-ghusl yang dianjurkan yang kita bahas kemarin, baik itu ghusl wajib, maksudnya yang mewajibkan kita untuk ghusl, maupun ghusl yang dianjurkan, maka tidak ada istilah mashul khuffain pada keduanya. Ya. Dan juga wala fi izalati najasatin, dan juga menghilangkan najis, itu juga enggak berlaku dengan masah ya, tidak berlaku dengan mashul khuffain ya. Nah, demikian. Jadi bolehnya itu hanya fil wudu ya, wal mashu alal khuffaini jaizun fil wudu'i, menghusap menghusap dua khuf itu dibolehkan pada wudu dan tidak diperkenankan ataupun tidak dibolehkan pada ghusl farad ataupun ghusl nafil ya, ghusl nafilah atau ghusl sunnah, dan juga tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan pada izalatun najasa, menghilangkan najis. Falau ajnaba au damiyat rijluhu fa aradal masha badalan an ghuslir rijlaini lam yujizi. Lam yujizi. Jadi kalau seandainya dia itu terkena najis gitu ya, falau ajnaba, jadi dia ada najis ya, di kakinya, atau kakinya berdarah, au damiyat rijluhu, atau kakinya itu berdarah, fa aradal masha, lalu dia pun melakukan penghusapan ya, ingin melakukan penghusapan sebagai ganti dari membasuh ya, membasuh kedua kaki, maka ini tidak cukup, lam yujizi, tidak mewakili ya, kan gitu ya, tidak cukup. Balla buddha minal ghusli, akan tetapi diharuskan dia itu dibasuh ya, jika terdapat najis di kakinya ataupun kakinya itu berdarah, maka kita nggak bisa masah di situ ya, tidak bisa melakukan masah saja sebagai pengganti dari ghusl tadi ya, karena ini tidak mewakili, tidak mencukupi, di mana dia itu tetap harus melakukan ghusl ataupun pembasuhan ya. Ya, tidak cukup dengan penghusapan. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu minal masah. Jadi afdal minal masah. Perkataan Imam Abu Syuja jaiz, boleh ya. Jadi jaiz itu salah satu dari lafaz matannya Abu Syuja ya. Jadi perkataan Imam Abu Syuja jaiz, boleh, itu menjelaskan bahwa membasuh ataupun mencuci kedua kaki lebih afdal, lebih utama ya, dari masah. Itu lebih utama dari masah. Wa innama yajuzu masah al-khuffaini la ahadihima faqat. Dan juga perlu diketahui kebolehan menghusap kedua khuf itu hanyalah hanya keduanya gitu ya, mesti di keduanya, tidak salah satunya saja ya. Nah, jadi la ahadihima faqat, jadi tidak salah satunya saja, illa ayyakuna faqidan lirrijlil ukhra, ya kecuali kalau memang dia itu punya, hanya punya satu kaki ya, ya itu lain ceritanya. Tapi intinya ya, melakukan masah itu ya diperbolehkan ya pada keduanya ya. Jadi diperbolehkan itu pada pada penghusapan kedua khuf tersebut, tidak bisa pada salah satunya saja ya, terkecuali jika memang dia itu hanya memiliki satu kaki ya. Sampai di sini jelas ayo ikhwah, ada yang mau dipertanyakan? Nah, kalau gitu kita lanjutkan, silakan baca Mas. Anya buta bi ayyi bi thalathati syara'it. Oh, bi thalathati syara'it. Anya buta bi ayyi syakhsu lubusahu ma ba'da kamali thahara. Kalau ghusla dijelas wala bisa fa thumma fa'ala bi rijlil ukhra kadzalik. Lam yakfi walawi bertada lubusa huma ba'da kamali tohar tumma ahadat tumma ahdata qabla usulil bidabi qadama khufi lam yajuzil mas'ul. Baik, cukup. Nah, bithalathati syara'id, maksudnya bithalathati syara'id, wal mas'hu ala al-khuffaini jaizun fil wudu'i bithalathati syara'id. Jadi menghusap dua khuf itu diperkenankan pada wudu itu pun dengan tiga syarat. Ya, jadi menghusap khuf ya, diperbolehkan ataupun boleh pada wudu itu dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a ay asy-syakhsu lubsahuma ba'da kamalit thaharah. Seseorang tersebut ya, memulainya ya, yakni memulai penggunaan keduanya ya, penggunaan kedua khuf tersebut ya, memulai menggunakan khuf tersebut setelah dia melakukan taharah yang sempurna ya, ba'da kamalit taharah ya, setelah dia bertaharah secara sempurna ya, itu dia. Ini syarat yang pertama, yakni dia memulainya ya, seseorang itu memulai dengan menggunakan keduanya setelah ya, jadi kita memakai ataupun ya khuf tersebut itu setelah kita melakukan taharah secara sempurna, barulah kita boleh apa, menghusap khuf ya. Jadi bukan sebelum kita melakukan taharah secara sempurna ya, lalu kita boleh menghusap khuf. Jadi setelah kita melakukan taharah secara sempurna lalu kita pun menggunakan khuf ya, falau ghasala rijlan wala, barulah kita boleh memasah khuf ya. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, falau ghasala rijlan wala bisa khuffaha thumma fa'ala birrijlil ukhra kadzalika lam yakfi. Jadi kalau misalkan dia itu mencuci ataupun menghusel kakinya kemudian dia pun menggunakan khuf ya, maksudnya menghusel salah satu kakinya ya, menghusel salah satu kakinya lalu dia pun menggunakan khuf, kemudian dia lakukan juga itu pada kakinya yang satunya, maksudnya ketika dia menggunakan khuf itu, dia menggunakan khuf pada kedua kakinya, sementara yang digusel hanya baru satu kaki, fala lam yakfi, maka ini gak bisa. Ya, jadi dia gak bisa pada kaki yang satunya, dia ganti dengan masah, itu gak bisa. Kenapa? Taharahnya harus sempurna dulu. Ya, ba'da kamalit taharah. Jadi setelah dia melakukan taharah secara sempurna, barulah dia bisa mempraktekkan mashu alal khuffain ini ya, mempraktekkan penghusapan terhadap dua khuf. Falau kana dunal kemudian mana tadi? kebalik, salah. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit tahara thumma ahdatha qabla wusulir rijli qadamal khuffi lam yajuzil masah. Dan juga kalau misalkan dia mulai menggunakan keduanya setelah dia melakukan tahara secara sempurna, ya, jadi dia menggunakan keduanya, dia memakai khuf tersebut setelah dia melakukan tahara secara sempurna, terus kemudian dia berhadas, kemudian dia berhadas, di mana sewaktu dia berhadas itu dia belum siap pakai khuf, ya, belum sampai ke dasar khuf, ya, jadi qabla wusulir rijl, ya, di mana waktu dia pakai khuf tersebut kakinya belum sampai ke dasar khuf, dia sudah hadas, maka ini juga enggak laku, lam yujzil masah, dia di situ belum bisa mempraktekkan mashu alal khuffain. Paham di sini kira-kira? Ya, dia belum bisa mempraktekkan mashu alal khuffain. Walaupun dia memakai khuf tersebut setelah bertaharah secara sempurna. Ya, dia memakai khuf setelah bertaharah secara sempurna, tapi sewaktu dia pakai belum lagi kakinya nyecah ke telapak khuf, kan gitu ya? Belum lagi kakinya nyecah, dia udah batal, udah hadas. Ya, maka dia enggak bisa, oh, ini aku boleh masah ini, enggak bisa. Ya, belum laku, belum diperkenankan baginya untuk, belum boleh dia untuk melakukan ataupun mempraktekkan mashu alal khuffain. Jelas? Ini yang pertama ya, ha? Iya, barangkali gitu ya. Iya, jadi pas mau maki tiba-tiba dia buang angin kan gitu ya. Dan kakinya itu belum nyecah gitu ya, belum nyecah ke dasar khuf gitu ya. Telapak kakinya belum nyampe ke telapak khuf gitu ya. Ke dasar khuf. Nah, dia udah batal, maka di sini dia belum bisa mempraktikkan mashu alal khuffain. Jadi dia itu bisa mempraktikkan mashu alal khuffain apabila kedua-duanya tertunaikan. Ya, ini apa? Dia menggunakan khuf setelah melakukan taharah secara sempurna, dan itu penggunaannya pun selesai. Maksudnya kaki dia itu nyecah ke dasar khufnya. Nah, kemudian lalu dia hadas, lalu dia batal, barulah dia boleh mempraktekkan mashu alal khuffain. Nah, begitu. Mafhum? Iya, wajib dua-dua. Karena kalau satu pun tadi juga enggak laku. Ya, lam yakfi katanya. Ya, jadi kalau misalkan baru satu yang dia ghusl sementara yang satunya belum dia ghusl, ya, tapi dia sudah menggunakan khuf, ini juga enggak bisa. Ya, dia enggak bisa melakukan masah di situ. Ya. Karena taharahnya enggak sempurna. Ya, taharahnya belum sempurna. Sebab dia bertaharah baru satu kaki, yang satu kakinya belum terjadi ghusl. Begitu. Karena kan kaki kan seharusnya ghusl ya. Yang masah itu kan cuma kepala sama telinga kan gitu ya. Yang lainnya kan ghusl. Nah, demikian. Jelas di sini? Ya, kalau ada pertanyaan tanyakan saja ikhwah, ya, jika memang belum jelas. Baik. Ada pertanyaan Mas Mandi? Baik, ya kalau gitu lanjutkan. Wa an yakuna ayyul khuffani satiraini li mahalli ghuslil fardhi min al qadamaini bi ka'baini. Kalau kana duna ka'baini kal midas, lam yakfil mashu alaihim. Wal muradu bisatiri huna al-kha'ilu la mani'u ru'ya wa an yakuna satru min jawanibi al-kuffaini la min a'la'uma. Baik. Kemudian syarat yang kedua, yaitu tadi syarat yang pertama bolehnya dia mulai melakukan ataupun mempraktekkan mas khuf itu adalah setelah dia menggunakan ataupun memakai khuf setelah taharahnya sempurna. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna maksudnya adalah kedua khuf tersebut satiraini li mahalli ghuslil fardhi minal qadamaini ya di ka'bayhima, yakni khufnya itu, ya ini sekaligus sepertinya mendefinisikan si khuf itu sendiri ya. Jadi hendaklah khufnya itu, ya kedua khufnya itu menutupi tempat-tempat yang menjadi wajib untuk dighusl. Ya, tempat-tempat yang menjadi wajib untuk dighusl pada bahagian kaki. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari, ya, apa saja yang wajib, ya sebenarnya enggak harus kita pelajari, di dalam Al-Qur'an juga secara jelas ya. Apa namanya? Gimana bahasanya? Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, jadi itulah yang wajib digusul. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi syaratnya si khufnya itu menutupi tempat yang kita terangkan tadi, tempat yang wajib untuk digusul. Ya, menutupi tempat yang wajib untuk digusul. Ya, berarti apa? Bika'baihima. Ya, jadi dia nutupi sampai ke mata kakinya. Falau kana dunal ka'bain. Jadi kalau dia enggak nutupi kedua mata kakinya, contohnya kayak apa? Sepatu. Ya. Jadi itu enggak laku dia dilakukan masah. Artinya enggak bisa ya. Lam yakfi. Ya, enggak cukup begitu. Ya, enggak memenuhi syarat maksudnya ya. Lam yakfi. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya, pokoknya dia menutupi. Ini dia tadi ya. Jadi satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamaini. Di mana dia itu menutupi, si khufnya itu menutupi tempat yang diwajibkan untuk digusul, yang sampai ke kedua mata kaki itu. Ya, itulah dia mesti tertutupi ya. Tempat-tempat yang wajib untuk digusul itu mesti tertutupi. Jadi kalau kurang dari itu ya, atau tidak sampai ke kedua mata kaki, falau kana dunal ka'bain kal midas, seperti sepatu, maka ini enggak memenuhi syarat. Atau sandal ya, jadi enggak bisa ya masah sandal, itu enggak ada ya. Ya, enggak ada masa sandal, harus dibuka kemudian gusel ya. Demikian, harus dibuka, dan begitu pula dengan sepatu. Ya, harus dibuka kemudian gusel. Ya, pokoknya sepatu umumnya rata-rata sepatu enggak nutupi mata kaki, ikhwa ya. Hampir rata-rata. Kecuali kalau kita bilangnya itu boot. Ya, kalau boot barulah itu ya kan begitu ya. Barulah dia nutupi. Ya, tapi kalau kita masih ngomongnya sepatu, itu umumnya enggak nutupi mata kaki sepatu itu. Ya, kan midas, makanya di sini contohkan seperti midas ataupun sepatu. Maka ini enggak ada ya, di sini enggak ada cerita gusel, enggak ada cerita masah. Ya, antum harus buka tuh sepatunya, kemudian gusel. Demikian. Hah? Ya, intinya kemudian di sini jelaskan, lalu bagaimana dengan kaos kaki? Wal muraru bisatir, dan yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah al hail. Yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah pembatas, alas. Ya, berarti kaos kaki mah masuk kan gitu. La mani'ur ru'yah, bukan enggak kelihatan. Ya. Bukan enggak kelihatan gitu loh. Iya. Jadi enggak, maksudnya bukan dia itu harus enggak kelihatan kakinya, bukan itu yang dimaksudkan dengan satir di sini, tapi yang dimaksudkan dengan satir di sini adalah ha'il. Walaupun tipis, ya berarti kaos kaki masuk. Ya, berarti kaos kaki masuk, karena memang kaos kaki kan menutupi menutupi yang itu tadi ya. Tapi mesti ada syarat lanjutnya ya, apakah memang masuk atau tidak masuk kaos kaki ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan satir adalah al-ha'il, la mani'ur ru'yah. Bukan, jadi yang dimaksud dengan satir adalah ha'il, bukan yang dia itu enggak kelihatan. Jadi bukan sesuatu yang membuat kaki enggak kelihatan, bukan itu yang dimaksud dengan satir di sini. Ya, bukan sesuatu yang membuat kaki tidak kelihatan. Wa ayyakuna satr min jawanibil khuffain la min a'lahuma. Dan hendaklah penutupnya ini, si satr ini, ya, wa yakuna satr, itu dari sisi khuf, bukan dari sisi a'lahuma, maksudnya bukan dari sisi celana, karena celana juga nutupi kadang-kadang ya. Bukan dari sisi jubah, bukan dari sisi celana, intinya bukan dari sisi atasnya, tapi dari sisi bawahnya gitu ya, min jawanibil khuf, ya dari sisi si khuf, di mana si khufnya itu memang menutupi mata kaki, bukan si celana yang nutupi mata kaki. Ya, sehingga kita bisa bilang, oh ini kan ketutupan mata kakinya, nah, ini berarti aku boleh masah. Ya, jadi ketentuan saternya begitu ya, ketentuan apa namanya sater penutup ya, ketentuan soal penutupnya itu adalah dari sisi sihuf, bukan dari sisi ya, celana ataupun jubah ataupun sebagainya. Pokoknya la min a'lahuma, ya la min a'lahuma, bukan apa-apa yang ada di atasnya, di atas sihuf, tapi dari sihuf itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Wa an yakuna mimma yumkin tatabu'ul mashyi 'alayhi wa yamsahul muqimu yawman wa layla wal musafiru thalatha ayyamin bi layali hilla wa butida'ul mudda. Iya, langsung ke syarahnya aja, matanya enggak usah dibaca ya. wa an yakuna mimma yumkin tatabu'ul mashyi alaihim ditaraddudi musafirin fi hawaijihi min haqqin wa tarhalin wa yukhadhu min kalamin al-mufannifi qawluhuma qawiyyain bihaitu yamna'ani wufudan wa yushtaru wa yushtaru ويشترط أيضا طهارتهما ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى وإن كان الأسفل صالحاً بالمسح دون الأعلى فمساح الأسفل صحة أو الأعلى فوصال البلد yeah, benar. أو الأعلى فوصال البلد للأسفل صحة إن قصد الأسفل yeah. أو قصدهما yeah. لكن قصد الأعلى فقط yeah. Wa in lam yaqsid wahidan minhuma bal qasad al masha fil jumlah. Iya ya. Benar juga tuh ya. Qasada yaqsulu. Ya coba kita pastiin ya. Apakah jangan-jangan ada yang ada qasada yaqsidu ya? Yaqsid. Qasada. Iya, ini di sini juga yaqsid ya, padahal itu cetakannya beda ya. Beda. Iya, cetakan ini sama itu beda kan? Oh, lain berarti. Iya ya. Sebentar ya, qasada ada enggak yang yaqsid ya? Iya, ada. Jadi memang di sini bahkan malah qasada yaqsidu ya, bukan qasada yaqsudu. Iya, qasada yaqsidu, memang bukan qasada yaqsudu. Iya, yaqsidu memang. Jadi fa'ala yaf'ilu ya. Ikut bab fa'ala yaf'ilu, bukan ikut bab fa'ala yaf'ulu. Jadi memang wa illam yaqsida wahidan minhuma. Ya lanjut, Mas. Ajza'a fil asahhi. Iya, baik. Ya cukup. Dan mungkin ini terakhir lah ya, kita cukupkan sampai di sini aja ya. Ini terakhir insyaallah tentang masalah apa namanya jarak ataupun masa, tentang masanya itu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini syarat yang terakhir dan juga merupakan terakhir pembahasan kita pada malam ini ya, yaitu maksudnya syarat yang terakhir dari tiga syarat yang kita terangkan tadi ya, yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja tadi, di mana kita boleh mempraktekkan mashu alal khuffain itu dengan tiga syarat. Syarat yang pertama yaitu kita maki khufnya setelah kita melakukan taharah secara sempurna. Syarat yang kedua khufnya itu menutupi tempat-tempat yang diwajibkan ghusl ya. Kemudian syarat yang ketiga ya ini, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima. Ya, mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima. Ini syarat berikutnya. Yaitu kalau kita bahas Indonesia kan kira-kira begini ya. Khufnya itu memungkinkan untuk digunakan berjalan. Nah, jadi masuk enggak tuh kos kaki? Jadinya tentunya nggak masuk begitu ya. Walau di syarat kedua dia masuk, tapi di syarat ketiga ini kita nggak mungkin melakukan tatabu'ul mashy dengan kaos kaki. Ini saya robek itu. Ya. Hah? Pakai sepatu dulu baru pakai. Pakai kaos kaki dulu baru pakai sepatu. Ya. Oke. Baik. Oke. Nah tapi juga. Ya berarti intinya si khufnya adalah si kos kaki, bukan si sepatu kan gitu ya. Intinya si khufnya adalah si kos kaki. Nah apakah kos kaki masuk kategori yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima kan gitu ya. yumkinu tatabu al-masyi alaihima. Ya di mana memang terus terang aja saya sendiri pun selama ini beranggapan bahwa kaos kaki termasuk khuf. Ya, tapi soalnya di sini dibilangnya begitu ya. Syarat yang ketiga adalah ayyakuna mimma yumkinu tatabu al-masyi alaihima. Bolak-balik gitu. Ya, bolak-balik. Maksudnya pulang pergi ya. Kalau kita bahasain tatabu ini pulang pergi lah gitu ya. Tatabu itu kan artinya mengikuti ya, tapi maksudnya pulang pergi. Nah, di mana kita mampu melakukan perjalanan pulang pergi dengannya, dengan khuf tersebut. Kalau enggak robek tuh kaki kita. Bukan cuma kaos kakinya yang robek ya. Kaki pun robek kan gitu. Ya li taraddudi musafirin fi hawaijihi. Ya, ini seorang musafir ya mampu melakukan pulang pergi ataupun bolak-balik gitu ya, mampu melakukan bolak-balik di dalam kebutuhannya ya, fi hawaijihi, di dalam kebutuhan-kebutuhannya, min hattin wa tarhalin, ya entah itu berupa naik turun ataupun rihlah ya, tarhal ya, apa namanya, jalan-jalan lah kan gitu, intinya jalan-jalan ya. Nah, khufnya itu mampu melakukan itu gitu ya, bisa untuk melakukan hal tersebut. Atau bahkan di sini Ibnu Qasim secara jelas menjelaskan maksud dari Imam Abu Suja. Wa yu'khadhu min kalamil musannif. Yang bisa kita petik ya, dari penjelasan musannif ya, dari ungkapan musannif ya. Kaunuhuma qawiyaini. Nah, ini dia. Apakah khuf itu bisa kita kategorikan kuat? Tentunya enggak ya kan gitu ya. Nah, jadi berarti ujung-ujungnya berarti iya, ya, intinya itu ya ketentuannya. Ya ujung-ujungnya bot juga lah ya. Bihaitsu yamna'ani nufudzal ma', ini lebih jelas lagi ya. Bihaitsu yamna'ani nufudzal ma'. Enggak kesentuh apa namanya itu? Iya enggak kena air gitu ya. Kos kaki basah kena air kan gitu. Iya. Bihaitsu yamna'ani nufudzal ma'. Ya jadi tercegah dari terkena air. Ya bisa mencegah kita dari terkena air. Ini yang baru namanya itulah baru kita bisa melakukan praktek masah. Ya wallahu alam. Ini yang jelas inilah pandangannya ya. Pandangannya demikian. Nah, demikian. Baik. Wa yustaratu aidan taharatuhuma, dan tentu juga ya, merupakan hal yang disyaratkan dari keduanya adalah ya, kedua-duanya suci ya. Taharatuhuma, kedua-duanya itu dalam keadaan suci ya. Maksudnya tidak ada benda najis padanya. Ya, atau dia itu bukan benda yang najis kan ya. Pokoknya dia suci lah. Walau la bisa khuffan fawqa khuffin li shiddatil bardi misalan. Nah, jadi kemudian kalau ada kejadian ya, kalau ada kejadian seseorang itu menggunakan khuff di atas double ya. Seseorang menggunakan khuff yang apa, menggunakan khuff yang double gitu ya. Berlapis ya, menggunakan khuff secara berlapis ya, secara double. Di syiddatil bardi misalan ya, karena mungkin alasannya terlalu dingin sehingga dia ya, mungkin kita enggak bisa langsung ini gila orang pakai khuf kok sampai dua kan gitu ya. Tapi mungkin alasannya umpama entah karena dingin jadi dia pun pakai khuf dua sekaligus ya. Karena kan khuf itu ya, kalau dahulu khuf itu terbuat dari kulit gitu ya. Dasarnya ya aslinya khuf itu terbuat dari kulit, di mana memang sangat memungkinkan penggunaan khuf secara double ya. Beda kalau sepatu kita memang enggak mungkin ya sekarang ini pakai sepatu atau sepatu boot makainya double ya. Ya enggak. Cuma kalau dulu kan memang terbuat dari kulit, yang kulit itu memang bisa di double-double kan gitu ya. Wallahu alam. Intinya jika itu terjadi kan gitu ya, di syiddatil bardi misalnya ya, mungkin karena dia menggunakan double itu dikarenakan terlalu dingin sampai dia pakai double. Fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfal sahal mashu alal a'la. Jadi kalau misalkan yang atas, maksudnya yang bahagian luar ya, bukan yang bahagian dalamnya karena kan kita tadi makainya double. Nah, kalau yang bahagian luarnya itu memenuhi syarat ya, dari syarat-syarat yang kita sebutkan tadi yaitu berlaku ya, berlaku syaratnya salihan lil mashi ya, ini berlaku syaratnya untuk mempraktikkan masah. Dunal asfal sohal mashu alal a'la, kemudian yang bahagian dalamnya tidak memenuhi syarat ya, kaos kaki lah kita anggap. Jadi yang bahagian dalam dia pakai kaos kaki, yang bahagian luar dia pakai sepatu boot kan gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak begini keadaannya, maka boleh dia hanya menghusap bahagian luarnya saja, sah sohal mashu alal a'la, maka ini permasalahannya sah ya. Jadi mempraktekkan masah alal khuffainnya sah. dikarenakan yang bahagian dalam memang tidak salihun lil masyah. Ya, tidak salihun lil masyah. Maksudnya tidak memenuhi syarat untuk dimasah, kan gitu. Kemudian itu yang pertama, wa in kana al-asfalu salihan lil masyah duna al-a'la famasah al-asfal sahha. Dan kalau misalkan yang asfalnya justru, yang bahagian dalamnya justru yang memenuhi syarat untuk mempraktekkan masah, kan gitu ya. Bukan yang atasnya malahan, ya dunal a'la, bukan yang bahagian luarnya, ya tapi justru yang bahagian dalamnya yang memenuhi syarat, maka menghusap yang bahagian dalamlah yang baru sah. Ya, barulah dia sah. Jadi mesti menghusap bahagian dalamlah baru dia sah. Jadi kalau menghusap bahagian luar saja, ya umpama dia pakai sepatu, setelah pakai sepatu dia pakai sesuatu penutup kaki yang terbuat dari kain, ya atau dari bulu-buluan, kan gitu ya. Intinya di mana bulu-buluan itu tidak apa namanya? Yamna'ani, tidak menghalangi dari terkenanya air, kan gitu kan? Ya berarti kan tidak salih lil masah. Ya, tidak memenuhi syarat untuk masah, kan gitu. Nah, maka dia harus memasah yang bahagian dalam, ya. Tidak cukup, barulah dia sah, ya kan begitu. Jadi memasah bahagian dalam barulah sah. Awil a'la, atau bisa juga memang dia masah bahagian luar, ya. Fawasolal balal lil asfal, tapi kelembabannya itu nyampe ke bahagian dalam. Nah ini soha, juga bisa kita bilang sah. Ya, jadi boleh memang, ya, kita boleh menghusap bahagian luarnya, ya. Kalau misalkan kalau misalkan kelembabannya itu nyampe ke khuf yang bahagian dalam, maka ini dikategorikan sah. Itu pun dengan ketentuan, dengan syarat lagi, in qasadal asfala. Kalau dia memang meniatkan masahnya, itu maksudnya meniatkan masah yang bahagian dalam, ya. Tapi dia lakukan dari luar, disebabkan apa? Dia tahu balalnya itu nyampe ke dalam. Nah, in qasada al asfal, ya. Jadi kalau dia meniatkan bahwa dia sedang memasah yang bahagian dalam, atau dia niatkan kedua-duanya, dia berniat memaksudkan ataupun bertujuan menghusap keduanya, tapi tetap dengan syarat si balalnya nyampe ke bahagian dalamnya, tetap dengan syarat si balalnya nyampe ke bahagian dalam. Nah, demikian. Jadi tujuannya, imma dia itu tujuannya maksudnya ingin menghusap bahagian dalam, atau imma tujuannya menghusap keduanya, bahagian dalam dan bahagian luar. La in qasadal a'la faqat. Jadi bukan hanya memaksudkan ataupun meniatkan bahagian luarnya saja. Kalau ini enggak sah. Kalau dia hanya meniatkan bahagian luarnya saja, walaupun balalnya nyampe. Ya, jelas ya? Walaupun balalnya nyampe. Wa illam yaqsid wahidan minhuma bal qasada al-masha fil jumlah ajza'a fil asahi. Dan kalau dia tidak memaksudkan salah satu dari keduanya, akan tetapi dia memaksudkan masahnya itu dalam kurung jumlahnya ataupun keseluruhannya lah, begitu ya, maka ajaza'a fil hasah. Menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang sahih, ini memenuhi syarat, ya, ajaza'a. Wallahu a'lam bishawab. Ada kira-kira bingung atau enggak bingung penjelasannya? Membingungkan atau tidak bingung? Soalnya ini belit-belit ya, banyak sekali kalau-kalaunya ataupun jika-jikanya itu banyak sekali, ya. Jadi di dalam syarat ada syarat lagi, gitu loh. Jadi syaratnya double. Yang masalah ini dia masalahnya yang atas saja, atau yang mengikuti gosel seperti wudu, memasak semuanya sampai mata kaki atau? Baik. Ya, karena di sini tidak diterangkan secara spesifik, ya berarti kita kembali seperti masah pada umumnya, yaitu masah itu seperti ketika kita menjelaskan masah udhunain, ya benar-benaran semua udhunnya termasah, jadi bukan bahagian dari yang ya dari bahagian dari anggota tubuh anggota wudhu tersebut, tapi dimasah secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan ghuslnya itu wajibnya adalah mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki, ya maka masahnya pun ya juga demikian, sama dimasah sampai ke mata kakinya. Nah, jadi begitu. Iya. Nah, oh maksudnya si khufnya tadi. Oh, si khufnya ya, si khufnya di masa keseluruhan khufnya lah. Bahagian atas dari khufnya, adapun bahagian dalam khufnya itu enggak. Ya sama aja kalau bahagian dalam berarti kita ngebuka ya ngebuka khuf ya. Maksudnya kita ngebuka sepatu ya. Kalau udah ngebuka sepatu ngapain lagi? Batal ya, batal ininya. Keberadaannya batal kan gitu ya, keberadaan masahnya. Karena kan masah itu berlaku dimulai dari kita menggunakan khuf. Itu pun setelah kita melakukan taharah secara sempurna, itulah berlakunya. Jadi kalau misalkan apa kita terbuka, khuf kita terbuka, maka masa nggak berlaku lagi. Ya, kita harus ghusl pada saat itu, nggak laku lagi masa begitu. Nah, demikian. Yang pernah saya dengar kan, dia masanya itu cuma atasnya gini aja udah dasar dia, udah mewakili keseluruhan. Oh maksudnya bahagian bahagian luar tapi bahagian atasnya, bahagian luar tapi bahagian atasnya saja. Ya, wallahu alam ya, di sini enggak diterangkan secara jelas memang, atau mungkin nanti ada diterangin barangkali ya. Yang bagian atas kalau sedikit kan pernah ada hadis tuh kan. Oh, berarti bahagian atasnya ya. Berarti bahagian telapak kaki, kakinya enggak. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah cukup sebahagiannya saja ya, atau mesti begini? Kan ini khuf, umpama khuf itu dari sini kemari ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia itu harus keseluruhan begini atau cukup begini saja? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Yang itu jadi PR kita bersama ya, insyaallah akan kita temukan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi walhamdulillah shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.